الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram dan masih dalam bab Adz-Dzikr wad-Du'a, zikir dan doa. Telah kita baca beberapa hadis dan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-12 ya. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u baina al-adhan wal iqamati la yuraddu akhrajahu An-Nasa'i wa ghayruhu wa sahahu Ibnu Hibban wa ghayruhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya doa antara azan dan iqamah la yuraddu, tidak ditolak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan yang lain, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang disyariatkannya doa antara azan dan iqamah. Disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah bahwa ini merupakan waktu yang al-fadil, yang punya keutamaan, sehingga akan dikabulkan padanya doa. Oleh karenanya ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk berdoa di saat-saat tersebut, menggunakan kesempatan ini untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu doa di waktu tersebut sifatnya mutlak, dalam arti doa yang sesuai dengan keinginan kita dan kemauan kita, diutamakan dengan bacaan-bacaan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, karena itu biasanya maknanya lebih dalam ya, atau bahkan yang dari ayat-ayat Al-Quran. Dan tentu ini juga setelah kita berdoa dengan doa setelah azan ya, bagi kita yang mendengarkan azan di masjid misalnya, maka berdoa dulu setelah mendengar azan, kemudian gunakan kesempatan berikutnya untuk berdoa sesuai dengan apa yang kita maukan. Nah, namun tentu ini juga tidak berarti sesuatu yang diharuskan ya, menjadi suatu hal yang rutin, sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat juga mengalami masa-masa ini, yaitu antara azan dan iqamah. Namun dari hadis ini dan hadis yang lain kita juga tidak mengetahui mereka secara khusus ya, doa dengan doa tertentu, perbuatan tertentu yang dikaitkan dengannya, sehingga ini sifatnya mutlak. Kapan kita ingin berdoa, berdoa silakan, tidak pun tidak apa-apa, karena bukan hal yang dirutinkan oleh para pendahulu kita rahimahumullah. Kemudian berikutnya, wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra akhrajahu al-arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahu al-Hakim. Dari sahabat Salman radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya sesungguhnya Rabb kalian maha malu dan mulia. Yastahi min 'abdihi, Allah malu dari hambanya. Idza rafa'a ilaihi yadayhi, bila hamba itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, an yaruddahuma sifra, untuk Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang doa dan tentang keutamaan doa. Karena seperti yang disebutkan dalam hadis ini, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila hamba tersebut berdoa dan mengangkat kedua tangannya. Disebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla Hayyun Karim, Maha Malu dan Mulia atau Pemurah. Ini dua sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala yang mulia. Seperti diterangkan oleh para ulama, tentu sifat-sifat ini sesuai dengan keagungan Allah dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Taala Maha Pemurah, Karim, Mulia, dan Allah Subhanahu wa Taala juga Maha Kaya. Sehingga ketika hamba-hambanya meminta, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan apa yang diminta dan tidak mengurangi sedikit pun dari kekayaan Allah Azza wa Jalla. Hanya saja hamba yang berdoa meminta kepada Allah mestinya melakukan hal-hal yang menyebabkan terkabulnya doa tersebut, yaitu diantaranya adalah mengangkat kedua tangan. Ini merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab terkabulnya doa. Dikatakan di sini bahwa ketika hamba itu mengangkat kedua tangannya, maka Allah Subhanahu wa Taala malu dari hambanya kalau hamba itu selesai dari doanya menarik kedua tangannya dalam keadaan kosong, hampa, tidak terkabul doanya. Nah, menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa hamba itu ketika mengangkat kedua tangannya. Nah, ikhwan fiddin rahimakumullah, dan di sana juga ada sebab-sebab terkabulnya doa yang lain, ya. Ada sebab-sebab terkabulnya doa yang lain, dan insyaallah kita akan sebutkan nanti beberapa adab-adab terkait dengan doa yang itu juga menjadi sebab dari sebab-sebab terkabulnya doa. Kemudian ini juga mengingatkan kita kepada hal yang berlawanan, yaitu penghalang doa. Di samping ada sebab terkabulnya doa, juga ada sebab terhalangnya doa. Nah, ini juga yang perlu kita ketahui untuk kita waspadai. Di antara hal yang menjadi sebab terhalangnya doa adalah makanan dan minuman atau juga pakaian yang haram. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika beliau mengisahkan seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam keadaan memelas, ya, datang dari suatu perjalanan jauh, kemudian pakaian yang penuh penampilan, penuh debu, rambut yang kusut, mengangkat kedua tangannya dan meminta-minta, menyebut-nyebut nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ternyata tidak dikabulkan doanya. Ya. Kenapa? Karena mad'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa wudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Ternyata hasil atau makanannya haram, dari hasil yang haram, minumannya juga, pakaiannya juga dari hasil yang haram, ya, dia diasupi gizi yang haram. Kata Rasulullah, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya akan terkabul, bagaimana doanya akan terkabul sementara dia melakukan hal-hal itu. Jadi kita mengambil pelajaran dari hadis ini, suatu hal yang penting, yaitu agar doa kita tidak terhalangi, kita harus betul-betul menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Kemudian berikutnya hadis yang ke-14, wa an Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu, akhrajahu Tirmidzi. Walahu syawahidu minha hadithu Ibn Abbas inda Abi Dawud wa ghairihi, wa majmu'uha yaqtadhi annahu hadithun hasan. Dari Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fid du'a, bila menjulurkan dua tangannya dalam doanya, lam yaruddahuma, beliau tidak mengembalikan keduanya, yakni menarik keduanya, hatta yamsaha bihima wajhah, sampai beliau mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Riwayat Tirmidzi. Nah, hadis ini menunjukkan tentang salah satu adab doa, yaitu setelah berdoa mengusap wajah dengan kedua telapak tangan. Namun, apakah hadis ini sahih sehingga kita bisa mengamalkannya, mengamalkan adab ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ternyata ada kelemahan, karenanya dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang dhaif, dan Ibnu Hajar rahimahullah juga sesungguhnya mengisyaratkan tentang dhaifnya riwayat ini. Makanya beliau mengatakan namun ada pendukung. Ya, berarti hadis ini lemah sesungguhnya. Hanya saja Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dengan pendukung yang lain, yaitu hadis Ibnu Abbas, hadis ini menjadi hasan. Ini menurut beliau ijtihad dari Ibnu Hajar rahimahullah, kesimpulannya hadis itu hasan. Namun ulama yang lain tetap mengatakan hadis ini dhaif, lemah. Ya. Di antara kelemahannya ada seorang bernama Hammad bin Isa Al-Juhani. Mayoritas ulama melemahkannya. Ya, sehingga di sini juga Syekh Ibn Baz rahimahullah tampaknya juga cenderung kepada lemahnya riwayat-riwayat tersebut. Sehingga dengan demikian terkait mengusap wajah dengan kedua telapak tangan setelah berdoa, riwayatnya lemah sehingga tidak kita amalkan. Ya, adab ini tidak kita amalkan. Dan cukup bagi kita mengamalkan adab-adab doa yang lain yang sahih. Ya, sehingga di sini kita perlu ketahui beberapa adab-adab doa. Dan juga seperti yang saya ketahui, ya, saya sebutkan bahwa di antaranya adab-adab itu juga menjadi sebab terkabulnya doa. Di antaranya yang tadi kita sebut yaitu mengangkat kedua tangan, ya. Ini salah satu adab dalam berdoa. Mengangkat kedua tangan, di sana ada perincian. Pertama, tentang tata cara mengangkat kedua tangan, disebutkan bahwa mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Ya. Diriwayatkan dalam sebuah asar, ya. Bahwa al-mas'alah, kamu memohon, kamu berdoa, antaj'ala yadaik hadwa manqibaik, kamu jadikan dua tanganmu sejajar dengan pundakmu. Ya. Baik, itu yang pertama. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Sebagian ulama menerangkan yakni dengan jadi semacam apa ya? Tameng bagi kita, jadi artinya dia apa menjadikan kedua telapak tangan di hadapan dia. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat yang lain, terkadang mengangkat tangan lebih tinggi. Disebutkan juga dalam sebuah atsar bahwa ketika permintaan atau permohonan itu lebih sungguh-sungguh, maka kamu menjulurkan kedua tangannya dengan tinggi. Antamudda yadaika madda. Jadi mengangkat tangan lebih tinggi. Oleh karenanya ketika sholat istisqa Nabi SAW sampai tinggi sekali. Bahkan sampai justru bagian dalam telapak tangan itu ke arah bawah ketika istisqa. Ya, jadi di sini dalam bab mengangkat tangan terkadang sejajar dengan apa pundak, itu yang umum biasa. Tapi kalau lebih sungguh-sungguh lagi bisa diangkat lebih tinggi. Itu tata cara mengangkat kedua tangan. Bukan mengangkat kedua tangan sekedar telapak tangannya dibalik ya ke atas, diletakkan di meja misalnya begini, atau diletakkan di paha begini ya. Ini mintanya enggak serius berarti. Ya. Yang jelas bukan begitu tuntutannya. Tidak pula ketika meminta kemudian doa kita tersebut mengandung sesuatu yang bersifat tolak bala, ya, meminta agar dijauhkan dari bala, kemudian kita balik, ya, sehingga punggung telapak tangan kita di atas, perut atau bagian dalam telapak tangan kita di bawah. Karena apa? Karena doanya dalam hal tolak bala, supaya dihindarkan dari musibah. Ini juga tidak ada dasarnya. Ya. Jadi doa, apakah itu doa permohonan, apa yang kita minta kepada Allah, atau memohon agar kita dihindarkan dari mara bahaya, semuanya sama. Ya. Semuanya sama, tidak ada bedanya. Kemudian, perincian yang lain terkait dengan mengangkat kedua tangan sebagai salah satu adab doa adalah bahwa di sana ada tiga keadaan. Yang pertama adalah keadaan di mana diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat tangan. Misalnya tadi sholat istisqa, ya. Sholat istisqa Nabi jelas ketika istisqa mengangkat kedua tangannya. Maka kita dianjurkan jelas, ya. Seperti yang Nabi lakukan mengangkat kedua tangan. Juga saya ingat saya ketika di Safa Marwah beliau juga mengangkat kedua tangan, maka jelas kita pun mengangkat kedua tangan. Ya, ini keadaan pertama di mana diriwayatkan bahwa Nabi mengangkat kedua tangan, maka kita jelas ikut mengangkat kedua tangan. Keadaan kedua, doa yang diriwayatkan bahwa Nabi tidak mengangkat kedua tangan. Sementara doa itu adalah doa yang rutin atau muqayyad, terkait dengan sesuatu, yaitu misalnya terkait dengan tidur, makan, masuk keluar WC, ya kan? Doanya khusus dan terkait dengan sesuatu. Keadaan ini diistilahkan oleh ulama dengan muqayyad, jadi doa yang terkait. Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, doanya khusus, ya kan, bismillah, dan setelahnya ada doa. Mau tidur, setelah tidur doanya khusus, dikaitkan dengan tidur. Masuk WC, keluar WC, doanya khusus, dikaitkan dengan masuk atau keluar WC. Ya. Setelah sholat ada doa yang Nabi ajarkan dan dikaitkan dengan sholat. Dan masih banyak yang lain yang semisal itu. Nah, maka doa yang muqayyad seperti ini, doa yang terkait, ketika tidak diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau mengangkat kedua tangan, maka kita tidak mengangkat kedua tangan. Karena tidak diriwayatkan dari Nabi mengangkat tangan, sehingga kita pun tidak mengangkat tangan. Kenapa demikian? Karena itu suatu doa yang rutin. Dan seandainya Nabi mengangkat kedua tangannya, tentu akan ada riwayat, ya kan? Mau tidur setelah tidur, seandainya memang beliau angkat tangan, ya doa ketika itu, tentu istri-istri Nabi akan menceritakan. Sebagaimana istri-istri Nabi menceritakan doa-doa yang lain ketika mau tidur setelah tidur, ya kan? Misalnya diceritakan bahwa Nabi sebelum tidur membaca Al-Ikhlas, kemudian Mu'awwidzatain, Al-Falaq, An-Nas, kemudian meniupkan di telapak tangannya, keduanya, kemudian mengusapkan di seluruh tubuhnya. Ini sebelum tidur. Dan diceritakan oleh istri Nabi. Ya, diceritakan. Nah, doa-doa yang lain, seandainya Nabi mengangkat tangan berdoa, ketika mau tidur, bangun tidur angkat tangan berdoa, mau masuk WC angkat tangan berdoa, keluar WC angkat tangan berdoa, seandainya memang begitu, tentu akan ada riwayat dari Nabi bahwa beliau melakukan hal tersebut. Ya. Nah, ketika tidak ada riwayat-riwayat itu, sementara itu kegiatan rutin yang dilakukan beliau, maka menunjukkan memang tidak ada angkat tangan pada doa-doa tersebut. Sehingga kita tidak mengangkat tangan pada doa-doa tersebut. Nah, ini keadaan kedua. Ya. Keadaan ketiga adalah doa yang mutlak. Mutlak ini enggak terkait dengan hal-hal itu. Tidak terkait dengan makan, tidur, masuk keluar WC, dan sejenisnya. Doa-doa yang mutlak. Ya, doanya terserah, doa apa. Waktunya juga bebas, boleh doa ketika itu, boleh tidak. Seperti apa? Seperti ini tadi, doa antara azan dan iqamah itu termasuk mutlak. Sehingga mau doa silakan, tidak silakan, doanya apa terserah, ya kan? Mutlak, lepas. Kita doa misalnya tiba-tiba di saat tertentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin minta sesuatu. Mungkin di waktu duha, mungkin di waktu siang, mungkin di waktu sore, mungkin di waktu malam, mungkin di tengah malam, mungkin di akhir malam. Tidak terkait dengan waktu tertentu, doanya pun sesuai dengan keinginan kita, mutlak, lepas. Nah, doa-doa yang seperti ini, maka dianjurkan mengangkat tangan. Doa-doa yang sifatnya mutlak seperti ini dianjurkan mengangkat tangan. Kenapa? Karena berdasarkan beberapa riwayat, bahkan banyak riwayat yang menganjurkan untuk angkat tangan. Di antaranya yang tadi kita baca bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Malu dan Maha Pemurah, sehingga ketika hambanya mengangkat kedua tangan berdoa, Allah malu kalau kembali dalam keadaan kosong. Nah, berarti ada anjuran untuk mengangkat kedua tangan. Ya. Nah, ini sedikit beberapa hal yang terkait dengan disyariatkannya mengangkat tangan. Bahkan kata para ulama, untuk mengangkat tangan ini hadisnya mutawatir, sangat banyak sekali. Secara makna mutawatir, secara makna. Ya, banyak sekali doa hadis-hadis yang terkait dengan mengangkat tangan. Tempatnya di mana ya tadi? Pada tempat yang Nabi angkat tangan padanya atau pada doa yang sifatnya mutlak, ya, lepas. Kemudian adab yang lain dari adab-adab doa ya, mencari waktu, ya, mencari waktu dan menggunakan waktu yang dikabulkan padanya doa, ini lebih utama. Seperti tadi disebutkan antara adzan dan iqamah, seperti juga misalnya sepertiga malam terakhir, seperti juga misalnya di hari Jumat, terutama setelah asar, ya, sampai maghrib. Nah, ini beberapa waktu-waktu yang mustajab, maka dianjurkan kita berdoa pada waktu-waktu tersebut. termasuk juga ketika turun hujan, termasuk juga ketika safar, termasuk juga ketika terjadi peperangan. Ini semua adalah waktu-waktu terkabulnya doa. Kemudian juga di antara adab-adab doa adalah menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala, seperti terutama tadi yang kita singgung dalam hadis, ya Rabb, ya Rabb. Ar-Rabb itu maknanya kan yang memiliki, menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur, ya kan? Sehingga doa ini sangat terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengatur, memberi, menahan, Allah yang melakukan. Maka ketika kita berdoa menyebut ya Rabb, ya kan? Nah, itu suatu permohonan kita kepada Zat yang Maha mengatur supaya ini, supaya itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi penyebutan nama Allah Ar-Rabb dalam doa kita sangat berarti. Dan secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Azza wa Jalla memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang paling baik, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah itu. Jadi ini salah satu adab-adab doa. Dan kita sebut nama-nama Allah yang sesuai dengan doa kita. Misalnya kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Ya Ghaffar, ya, Zat yang Maha Pengampun, salah satu nama Allah Al-Ghaffar. Atau ya Rahim, ya Maha Penyayang, ya. Kita minta misalnya rizki, kita sebut nama Allah ya Razzaq, wahai Zat yang Maha memberi rizki. Ya Razzaq, rizukni, beri aku rizki. Ya Allahumma rizukna rizqan kathiran halalan tayyiban mubarakan fi, ya Razzaq, ya begitu. Menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nama-nama Allah yang lain kita sesuaikan dengan doa-doa kita. Nah, ini salah satu adab. Kemudian juga di antara adabnya adalah kita yakin akan terkabulnya doa kita. Yakin akan terkabulnya doa kita. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan antum yakin, kalian yakin akan dikabulkan. Jadi jangan sampai kita berdoa sementara dalam hati kita, dalam kalbu kita, paling-paling gak dikabulkan. Jangan sampai seperti itu. Jangan doa dalam kondisi kita kabulkan apa enggak, ya. Ya, kurang mantap. Jangan. Tapi berdoalah kepada Allah dan antum muqinuna bil ijabah. Kalian yakin akan dikabulkan. Ya. Yakin akan dikabulkan. Jadi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Permintaan kita tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Yakinlah dalam doa kita bahwa Allah akan mengabulkan. Kemudian juga di antara adab-adab doa bahwa dalam doa pun kita harus khusyuk dan konsentrasi dengan apa yang kita panjatkan dari doa-doa itu. Jangan doa tapi kalbunya kesana kemari mikir yang lain. Allah sendiri akan tidak perhatian dengan doa sementara dia seperti itu. Kalbun lahin, istilahnya kalbunya lalai. Bagaimana akan diperhatikan oleh Allah Azza wa Jalla? doanya, sementara kalbunya lalai. Ya. Dan sebagian orang seperti itu. Kenapa ya? Karena rutin, ya, kerutinan, rutinitas mengucapkan doa-doa tertentu misalnya, sehingga secara spontan keluar dari lisannya, ya, dengan urut, dengan bagus, ternyata kosong, ya, kalbunya kesana kemari, sekalipun di lisan lancar. Nah ini gak benar, ini tidak sesuai dengan adab-adab berdoa. Kemudian juga termasuk dari adab-adab doa, yakni kita tadarru', yakni sungguh-sungguh, ya, doanya itu sungguh-sungguh, dan jangan khawatir, ya, atau dalam hadis Nabi, jangan dikaitkan dengan kehendak Allah. Misalnya Allahumma ghfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku bila engkau berkehendak. Nah, loh, kamu butuh apa enggak? Kok begitu sih doa? Ya Allah ighfirli in syi'ta, ampunilah aku bila engkau berkehendak. Nabi katakan liya'zimil mas'alah. Kalau minta sungguh-sungguh. Fa innallaha la mukrihalah. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Jadi jangan dianggap atau punya perasaan, ya, kalau saya berdoa nanti memaksa Allah. Makanya saya katakan, ya Allah ampunilah aku kalau engkau berkehendak. Tidak ada yang memaksa Allah azza wajalla. Ya, justru pentingnya itu kamu sungguh-sungguh minta. Ya. Jadi jangan dikaitkan dengan yang seperti itu enggak mantap dalam doa. Tapi sungguh-sungguh, ya, liya'zim al-mas'alah, sungguh-sungguh dalam berdoa. Dan juga dalam firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'a. Tadarru' yakni sungguh-sungguh, betul-betul dalam berdoa. Juga di antara adabnya adalah khufyah. Tadarru'an wa khufyah. Khufyah dengan suara yang lirih, ya. Suara yang lirih, memohon kepada Allah Azza wa Jal apa yang kita maukan. Berdasarkan ayat tadi, tadarru'an wa khufyatan. Begitu pula termasuk dari adab-adab doa, ya, kita bersalawat kepada Nabi di awal-awal doa kita. Kita dahului dengan salawat kepada Nabi, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga termasuk adab-adab doa. Termasuk juga adab-adab doa adalah kita mengakui lemahnya kita atau dosanya kita atau butuhnya kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya doa Nabi Yunus, ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya, la ilaha illa anta subhanak, tiada yang benar kecuali engkau, maksudnya engkau, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Juga Nabi Adam, ya kan, doa yang karenanya Nabi Adam diterima taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami, mengampuni kami, kami akan menjadi orang yang merugi. Jadi termasuk dari adab-adab doa kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, kezaliman kita. Kemudian juga tadi kita sebutkan mengakui kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jal. Inni bima an'amta alayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini sangat butuh kepada apa yang kau karuniakan kepadaku. Sangat membutuhkan. Ya. juga termasuk ya mengakui nikmat-nikmat Allah di samping mengakui dosa kita, seperti dalam doa Sayyidul Istighfar yang insyaallah dalam waktu kita akan baca, Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, ya Allah aku akui nikmat-Mu kepadaku dan aku pun mengakui dosa-dosaku. Nah, ini juga adab dari adab-adab doa. Ya. Kemudian juga termasuk dari adab-adab doa, yakni kita menghadap ke kiblat. Bukan suatu hal yang wajib, tapi menghadap kiblat merupakan salah satu adab. Dan seperti kata ulama, kiblatnya doa seperti kiblatnya salat. Kiblatnya doa seperti kiblatnya salat. Dan juga wallahu alam diutamakan dalam keadaan suci, walaupun bukan harus ya, artinya secara umum berzikir, secara umum berzikir dianjurkan suci, sehingga ketika doa tersebut ada unsur-unsur zikirnya kepada Allah, maka lebih afdal suci, walaupun itu bukan hal yang wajib. Termasuk juga dari adab-adab doa adalah tidak terburu-buru untuk memperoleh apa pengabulan doa kita. Jangan merasa, oh saya kok sudah lama berdoa tapi kok tidak dikabul-kabulkan. Ya. Nah, ini dilarang, ya. Dilarang semacam itu. Jangan isti'jal, terburu-buru. Dan yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada kita dengan doa tersebut apa yang yakni salah satu dari tiga hal yang semuanya baik bagi kita. Seperti dalam hadis Nabi SAW bahwa ketika orang berdoa dia akan mendapatkan salah satu dari tiga. Yang pertama, mungkin dia diberi apa yang dia minta sesuai dengan apa yang dia minta. Atau akan diberi oleh Allah yang lebih baik daripada itu di akhirat, di surga, apa yang di surga. Di dunia apa yang dia minta enggak terlihat. Ya, mana yang saya minta? Mungkin dalam pikirannya ada seperti itu. Tidak terwujud di dunia apa yang dia minta, tapi bisa jadi justru diberi yang lebih baik di akhirat. Ya. Atau yang ketiga, dia akan dijauhkan dari suatu bahaya, suatu malapetaka yang senilai dengan apa yang dia minta. Ya. Nah, itu mungkin yang sama sekali tidak dia sadari mungkin ya. Padahal itu mungkin salah satu bentuk pengabulan doa yang selama ini dia lakukan. Allah alam, barangkali misal contoh ya, Allah alam. Misalnya kita minta suatu rezeki. Ya. Meminta kepada Allah Azza wa Jalla suatu rezeki. Apa yang dia minta enggak terwujud. Apa yang dia minta tidak terwujud. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan, ya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari suatu bahaya. Ya, hampir saja dia celaka lalu terselamatkan. Yang mungkin kalau dia tidak terselamatkan, barangkali nilai pengobatannya sangat tinggi, sangat besar, ya, setara dengan apa yang dia minta selama ini. Mungkin saja begitu. Jadi itu salah satu dari tiga hal yang akan diperoleh oleh orang yang berdoa. Jadi jangan terburu-buru untuk memperoleh apa yang dia minta. Karena mungkin Allah akan memberi dengan cara yang lain. Ya, Allah akan memberi dengan cara yang lain. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan adab-adab doa. Dan mungkin di sana masih ada adab-adab yang lain, sehingga bisa dipelajari lebih dalam tentang adab-adab tersebut. Intinya bahwa doa ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita, ya. Kita enggak boleh meremehkan doa, karena nyatanya kita lemah dan butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi juga berdoa, kemarin juga disebutkan doa itu ibadah, dan mungkin panjangnya doa kita yang mungkin menurut kita tertunda pengabulannya, mungkin di antara hikmahnya supaya kita banyak ibadah, ya kan? Karena doa itu sendiri jangan dianggap enggak ada nilainya. Doanya sendiri sebelum dikabulkan doa kita itu sudah ibadah yang punya pahala, ya. Ad-du'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Jadi sesungguhnya itu ya suatu amalan yang sangat penting bagi seorang muslim untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan yang lalu kita juga sebutkan, sampai dalam urusan sandal yang putus pun kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar berdoa dan senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sementara itu yang bisa kita kaji malam hari ini. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan silakan.